tidak ada makna lain dalam hadis kecuali maknanya adalah pemimpin, pemimpin negara, amir, pemimpin kepala daerah. Maka ini jelas menunjukkan wujudnya taat, bahkan ketaatan kepada amir merupakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, sehingga merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, merupakan kewajiban asasi dalam Islam. Maka dalil yang kedua disebutkan Abi Dzar radhiyallahu anhu, qala, yang berkata, inna khalili awqani, sungguhnya kekasihku mewasiatkan kepadaku, maksudnya Rasulullah, an asma'a wa atif, agar aku mendengar dan taat, wa in kana 'abdan mujadda'al afa, meskipun wa in kana dia adalah seorang budak yang mujadda'al afa, yang keriting rambutnya, afraq ujungnya, yang dimaksudkan adalah rambutnya mujadda', yang keriting, yang belum keren bayarnya, mujadda'. Maka meskipun dia adalah seorang Buddha, tambah lagi dengan sifatnya apa? Sifat yang itu merupakan khususan orang Afrika, yang banyak mereka itu dijadikan Buddha di masa penjajahan atau di masa di zaman Rasulullah SAW, mereka kebanyakan berbudak oleh bangsa-bangsa yang lain, orang yang berkulit hitam dan rambutnya keriting. Baikkan Allah menjadikan meskipun dia adalah seorang budak, maka tetap saya diwasiatkan untuk mendengar kata kata budak berkisari. Wafi riwayat, yang dalam satu riwayat, Abdan Habasiyan, budak Ethiopia, Jadda al-Afra, yang keriting rambutnya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Hadis ini juga menunjukkan jenisnya ketaatan kepada amir, meskipun apapun bentuknya, bagaimana seorangnya, meskipun seakan tidak mungkin untuk menjadi penguasa kecuali dengan cara yang salah, cara yang tidak benar. Bagaimana hamba muda bisa menjadi penguasa? Tidak mungkin menjadi penguasa dengan cara yang syar'i dipilih, kemudian orang yang dimiliki oleh manusia, oleh orang lain. Tidak mungkin dia diangkat secara sah atau secara resmi, artinya dengan keridhaan kaum muslimin. Akan tetapi satu-satunya cara seorang budak itu bisa berkuasa adalah dengan cara memberontak, ataukah dengan cara mengkudeta penguasa yang sebelumnya, yang menggalang kekuatan hingga akhirnya berkuasa. Itu cara yang mungkin untuk dilakukan oleh seorang budak untuk menjadi penguasa. Selain itu, tidak mungkin melalui jalan warisan ataukah seperti kerajaan, ataukah dengan diserahkan kepada mereka budak kekuasaan, sesuatu yang mustahil, saya tidak mungkin. Berarti Rasulullah SAW seakan dengan tegas menyatakan, meskipun dia berhasil berkuasa dengan cara yang batil, dengan cara yang batil, maka tetap harus didengar dan ditaati. Ini dalil yang kedua, yang sebenarnya sangat tegas dalam hal ini, sangat tegas. Meskipun dia pemberontak, berkuasa, tetap harus ditaati. Yang ketiga, dalil salih, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, اسمعوا واطيعوا, dengar dan taatilah, dengar dan taatlah kalian, wa in istu'mila alaikum, meskipun yang diberikan kekuasaan istu'mila, ini disebutkan dengan kata-kata istu'mila, kata-kata istu'mila atau orang itu menjadi amil. Amil ini kalau sekarang artinya tidak sama dengan makna dengan kata amil pada masa dahulu. hamil di dalam zaman Rasulullah SAW atau di dalam istilah para sahabat adalah penguasa. Maksudnya adalah penguasa. Kalau sekarang terjemahannya hamil adalah karyawan. Hamil adalah karyawan. Maka kita di dalam memahami hadis tidak menggunakan pemahaman kita dengan istilah yang sekarang ini, tapi dengan istilah yang digunakan pada masa itu. Tidak dengan istilah yang dipahami sekarang ini. Ini harus kita betul-betul memahami. Dalam istilah itu kita harus mendudukkan siapa yang mengatakan atau menggunakan istilah itu. Maka kita harus memahami dengan maksud dari yang mengatakannya. Termasuk istilah iman, Islam, istilah-istilah yang lainnya. Maka kita harus memahaminya sesuai dengan apa yang diniatkan atau dimaksudkan oleh yang mengatakannya. Maka digunakan di sini usqumila, meskipun yang diangkat sebagai amil, yang diangkat sebagai penguasa kalian adalah Abdul Habasyi, budak Ethiopia. Habasyi nisbat kepada Habasyah. Sekarang ini adalah negeri yang namanya menjadi Ethiopia, Afrika. Karena ra'sahu zabibah, seakan-akan rambutnya seperti zabibah, seperti kismis. Nah, ini kismis yang kecil-kecil. Anggur yang sudah kering, maka seandainya seseorang itu melihat rambut seperti itu, rambutnya yang menunjukkan keritingnya rambut orang tersebut. Meskipun rambutnya seakan seperti zabibah, seperti kismis, tundukan kismis, keriting rambutnya. Meskipun rambutnya keriting, maka tetap kalian harus taat. Ini dalil yang juga sangat tegas dalam hal ini. Dalil yang keempat yang dikeluarkan juga oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala al-mar'il muslim, wajib bagi seorang muslim, as-sam'u wa ta'ah, untuk mendengar dan taat, bima ahabba wa karim, dalam hal apa saja yang dia sukai atau yang dia tidak suka, illa kecuali an yu'mara bima'asyatin, apabila diperintahkan berbuat maksiat. Fa'in umira bima'asyatin, apabila diperintahkan berbuat maksiat, fala sam'a wala ta'ah, maka tidak ada, tidak harus mendengar dan tidak harus tidak ada kewajiban mendengarkan saat apabila diperintahkan berbuat maksiat. Pengecualiannya hanya di sini saja. Kecuali jika diperintah untuk berbuat maksiat, maka dalam hal tersebut tidak didengar dan tidak ditaati. Akan tetapi apabila dia diperintahkan untuk melakukan perbuatan atau melakukan sesuatu yang dia tidak sukai, merugikan dirinya, dia dizalimi, maka tetap harus didengar. Seandainya mereka mengambil harta atau membunuhnya, sampai membunuhnya misalkan, akan tetapi tetap seorang mendengar tentang. Kemudian dalil yang kelima, hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu. Hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu al-mukhraj, al-mukharraj fi sahihain, dikeluarkan di dalam kitab Bukhari dan Muslim. Haitsu qala fi Rasulullah, di mana Rasulullah SAW bersabda kepada Hudzaifah bin Yamamah rahimahullah taala, "Qalzam jama'atal muslimina wa imamahum." Engkau berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin beserta imam mereka. Dinamakan jamaah, istilah jamaah kaum muslimin di dalam hadis Rasulullah maknanya adalah kaum muslimin yang tinggal di satu negeri yang dipimpin oleh seorang imam muslim. Itu namanya jamaah. Kaum muslimin yang dipimpin dalam satu negeri oleh seorang pemimpin, seorang amir, seorang imam, maka dinamakan dengan jamaah. Itulah yang namanya jamaah. Ini bukan pemimpin organisasi, partai politik, ormas, yayasan, meskipun dinamakan imam, ini istilah yang sebenarnya tidak tepat, atau dinamakan dengan amir, amir fulan. Kenapa dinamakan amir? Amir ini pimpinan yayasan atau pimpinan ormas, ini amir kita, imam kita. Maka dalam istilah syar'i, maka itu bukan imam. Tidak ada dalam hal ini makna imam di dalam istilah syar'i dalam hadis Rasulullah SAW, melainkan adalah pemimpin negara. Adapun amir, maka digunakan untuk pemimpin, termasuk pemimpin daerah, diangkat sebagai pemimpin daerah, maka dinamakan dengan amir. Amir Basra, amir Kufa, amir Madinah. Sehingga pemimpin yang umumnya dinamakan dengan khalifah atau imam. Khalifah atau imam. Sehingga istilah imam sama dengan istilah khalifah. Atau malik, raja, sultan. Maka jika disebut dengan nama sultan, imam, maka satu makna. Meskipun di berbagai tempat berbeda-beda. Ada yang lebih dikenal dengan sultan, dikenal dengan malik, raja, dikenal dengan mungkin presiden dan sebagainya. Akan tapi istilah amir, maka itu maknanya lebih luas. Artinya mencakup amirul mukminin. Kalau disebut amirul mukminin, maka sama dengan imam. Imam kaum muslimin. Akan tapi jika disebut amir Kufah, amir Basra, maka pemimpin daerah. Pemimpin daerah. Ini istilah yang dikenal di zaman itu. Maka kita memahami hadis-hadis Rasulullah SAW itu adalah sesuai dengan istilah yang digunakan pada waktu itu, dan itu yang kita paham istilah ini. Maka kata beliau yang dikecualikan di sini wajib untuk berpegang teguh dalam hal yang dia apa dia sukai, apakah dia benci, talzam tetap sama asal muslimin mahum. Apakah juga dengan jemaah muslimin dari mereka. Ini dalam hadis yang sudah kita baca dalam bab atau pasal yang berkaitan dengan wajibnya taat kepada amir dan haramnya kebalikannya. Jadi dalil-dalil yang ada tentang wajibnya taat kepada amir, maka itu juga dalil haramnya memberontak. Seluruhnya adalah dalil tentang haramnya memberontak. Dalil yang keenam, an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir. Barang siapa yang melihat dari amirnya sesuatu yang dia tidak sukai, dia benci, falyasbir, hendaklah dia bersabar. Fa innahu, karena sesungguhnya man faraqal jama'ata shibran famata. Karena barang siapa yang faraqal jama'ah, yang memisahkan diri dari jama'ah, shibran famata, satu jengkal saja, lalu dia mata, dia mati, famitatan jahiliyah, maka itu adalah misatan jahiliyah atau misatun jahiliyah. Maka itu adalah misatun jahiliyah. Fahya misatun jahiliyah. Atau pamata misatan jahiliyah. Jadi bisa di fathah, bisa di apa? Di dhammah. Yang penting tidak dikasrah di sini. Pemisatun atau pemisatan. Sehingga barang siapa yang melihat kebencian atau sesuatu yang dibenci dari amirnya, sabar. Rasulullah bersabar. Inilah yang dimaksudkan Rasulullah. Nanti akan disebutkan dalam hadis Anas radhiyallahu anhu. Artinya bersabar dengan kezaliman penguasa, dengan apa yang terjadi pada penguasa. perbuatan keboliman, perbuatan kemaksiatan dilakukan penguasa, sabarlah, sabar. Ini perintah Rasulullah SAW, bukan mendemonstrasi, mengkudeta dan lain sebagainya. Karena disebutkan Rasulullah SAW bahwa yang berpisah, memisahkan diri dari jamaah, artinya yang menentang, yang memberontak, mendemo, berarti dia telah memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Satu jengkal saja lalu mati, maka dia mati seperti misahkan jahiliya, seperti mati jahiliya. Ini dari yang keenam, yang juga demikian sharih tegas dalam hal ini. Dalil yang ketujuh dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah, ia berkata Rasulullah sada, man farakal jama'ata shibran, barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah satu jengkal, faqad qala'a ridhatal islam min 'unuqi, maka berarti telah melepaskan ikatan Islam dari lahirnya. Melepaskan ikatan Islam dari lahirnya. Gambaran yang menunjukkan seandainya orang itu Islam digambarkan sebagai satu ikatan dalam dirinya, sebagai tali yang mengikat dirinya, maka seakan-akan dia lepas dari Islam. Melepaskan ikatan Islam dari dirinya, dia mau keluar dari Islam. Meskipun bukan berarti atau bukan dipahami keluar murtad dari Islam, artinya tidak menjadi kafir, akan tetapi pemahaman yang dia pahami adalah jauh keluar dari Islam, bukan berasal dari Islam. Pemahaman ini, pemahaman yang menyimpang jauh dari, hingga digambarkan seakan seperti melepaskan ikatan tali Islam pada dirinya. Qala ridhatal Islam. Ini gambaran yang sangat sangat jelas, gamblang bagi orang yang memahaminya, bagi orang yang menggunakan akalnya. Paling sedikit seorang yang paling bodoh sekalipun memahami hadis ini jelas akan paham dengan peringatan dan haramnya hal ini. Haramnya memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Sehingga barang siapa yang berusaha dari jamaah, ini yang harus dipahami, makna jamaah yang sudah kita bahas adalah jamaah kaum muslimin yang dipimpin oleh seorang imam. Oleh seorang imam muslim. Maka itulah yang dinamakan dengan jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Imam yang muslim. Kemudian waminal mutaqarrar, di antara yang telah dipastikan atau ditegaskan, ditetapkan, annahu la jama'ata bila imam, tidak dinamakan jamaah kalau tidak ada imam. Kaum muslimin yang berada di satu negeri tapi tanpa pemimpin negara, imam muslim, maka tidaklah itu kemudian dinamakan dengan jamaah. Sehingga yang dinamakan dengan jamaah adalah jika sebuah negeri muslim dipimpin seorang imam muslim. Negeri muslim atau mayoritas kaum muslimin atau banyak itu kaum muslimin dipimpin oleh seorang muslim, maka berarti mereka adalah jamaah kaum muslim. Jamaah. Karena yang disebutkan la jama'ata bila imam, tidak ada jamaah kalau tanpa imam. Maksudnya pemimpin negara, bukan kemudian ayo kita dirikan jamaah. Imamnya bagaimana, diangkat saja? Punya kekuasaan? Tidak. Tidak ada kekuasaan seperti yayasan dan sebagainya. Maka tidak dinamakan secara syar'i itu dengan imam. Lembaga ataukah ormas dan yang lain sebagainya, partai, itu bukanlah imam, bukanlah imam, dan tidak dinamakan imam secara syar'i. Walladzi yufarikul jama'ata, maka orang yang memisahkan diri dari jamaah, amal mukhalafatin yaqau fiha Pertama kali penyimpangan yang terjadi padanya adalah nazu yadihi min ta'ati wali amr. Pertama kali dia dianggap dikatakan memisahkan diri dari jamaah adalah melepaskan tangannya dari ketaatan muwasa. Artinya seseorang ketika melepaskan ketaatan pada penguasa berarti dia telah memisahkan dari jamaah. Ini dua hal yang saling berkonsekuensi satu dengan yang lain. Orang yang memberontak berarti dia telah keluar dari jamaah kaum muslimin. Orang yang mengkudeta keluar dari jamaah kaum muslimin dan berarti dia telah mengangkat tangannya, melepaskan tangan dari kita. Dalil yang ke-8. Anabi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah bersabda, "Idza bu'i'a li qalimataini faqtulul akhir minhumah." Faqtulul akhira minhumah. Kalau dibaiat dua khalifah, faqtulul akhira minhumah, bunuhlah yang terakhir. Bunuhlah yang terakhir dari keduanya. Rasulullah tidak menunjukkan, tidak mengatakan faqtulul aqwa minhumah, bunuhlah yang paling buruk dari keduanya. Bunuhlah yang paling afsad minhumah, tidak. Tapi yang apa? Yang terakhir. Maksudnya, kalau sudah dibaiat satu khalifah, berarti sudah. Yang lain, ini berarti telah apa? Telah menentang khalifah ini. Apabila di satu tempat yang sama, di satu tempat, wilayah yang sama, dibaiat dua khalifah, maka yang berhak untuk menguasai daerah tersebut, ya ini saja satu orang saja yang pertama kali dibaiat. Yang lainnya berarti tidak apa? Tidak sah. Jadi harus diperangi. Dia harus tunduk kepada khalifah yang pertama. Nih. Faqtulul akhira minhuma, bunuhlah yang terakhir dari keduanya. Rasulullah yang memerintahkan. Karena berarti dia telah keluar dari jamaah kaum muslimin. Meskipun yang kedua itu lebih soleh daripada yang pertama. Meskipun yang kedua lebih soleh, lebih alim, lebih berilmu daripada yang pertama. Akan tetapi Rasulullah tetap mengatakan faqtulul akhirah. Ini dalil yang ke-8. Yang ke-9, an Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, "Khiyaru a'immatikum, pemimpin yang paling baik di antara kalian adalah alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum." Adalah pemimpin yang kalian cintai. Pemimpin yang mereka itu kalian cintai. Kalian mencintai mereka. Wa yuhibbunakum, dan mereka mencintai kalian. Wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum, kalian mendoakan mereka kebaikan dan mereka mendoakan kebaikan untuk kalian. Tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum, kalian mendoakan kebaikan untuk mereka dan mereka mendoakan kebaikan untuk kalian. Ini sebaik-baik pemimpin. Wa syirru a'immatikum, dan seburuk-buruk pemimpin kalian adalah alladzina tuwidunahum wa yuwidunakum, yang kalian membenci mereka dan mereka membenci kalian. Watal'anunahum wa yal'anunakum, dan kalian melaknat mereka, mereka juga melaknat kalian. Ini pemimpin yang paling buruk. Qalu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, mereka berkata, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah." Kami bertanya, "Ya Rasulullah, afala nunabiduhum bisayfi inda dhalik?" Apa kita tidak nunabiduhum? Kita habisi saja mereka. Kita tumpas pemimpin yang terburuk ini tadi. yang kalian membenci, mereka benci juga ulah kalian. Kalian melaknat mereka, mereka melaknat kalian. Maka disebutkan di sini, ya Rasulullah, apalah Nabi dulu? Apa kita tidak habisi saja mereka, kita serang mereka bisaifi, dengan pedang? Ini pertanyaannya. Dengan jelas maksudnya dengan diberontak, dikudeta. Apa enggak kita kudeta saja pemimpin yang seperti ini? Qala la. Maka Rasulullah bersabda, la, tidak. Ma aqamu fiikum shalah. Selama mereka menegakkan di antara kalian itu salat. Selama mereka menegakkan salat di antara kalian, ala man waliya alaihi walin. Jadi Rasulullah SAW tetap mengatakan tidak. Selama, syaratnya adalah apa? Selama mereka masih menegakkan di antara kalian salat. Masih menegakkan salat di antara kalian. Fikum. Ketahuilah barang siapa orang yang waliya alaihi walin, yang berkuasa pada dirinya seorang wali. Fara'ahu ya'ti syai'an min ma'syatillah. Lalu dia melihat pemimpin itu mendatangi suatu maksiat kepada Allah. Perbuatan maksiat. Artinya betul-betul kalian melihatnya. Bukan hanya sekedar apa? Menduga. Subhanallah. Di sini betul-betul ra'ahu ya'ti syai'an min ma'syatillah. Melihat dengan terang-terangan penguasa itu melakukan maksiat kepada Allah. Terang-terangan. Ra'ahu, melihatnya. Lalu, melakukan maksiat. Fal yakrah ma ya'ti min ma'siyatillah. Maka hendaklah dia membenci perbuatan maksiat yang dilakukan kepada Allah. Membencinya, mengingkari dalam hatinya. Karena mengingkari dalam hati jelas satu hal yang pasti, yang harus. Wala yanzi'anna yadan min ta'ah. Tapi jangan mencabut ketaatan. Jangan mencabut tangannya dari ketaatan kepadanya. Benar pemimpin tersebut. Hadis ini menunjukkan dengan tegas bagaimana keharusan seorang bersikap terhadap pemimpin yang zalim, pemimpin yang maksiat, ahlul maksiat. Seandainya pun pemimpin itu minum khamr, pemimpin kemudian membunuh, pemimpin itu mengambil harta rakyatnya, maksiat umum di sini, apapun maksiatnya, apapun maksiatnya, dosa-dosa besar, berzina, ini kemudian minum khamr, ya jelas, merampas harta, mengambil harta rakyat, mungkin berdusta dan sebagainya. Tidak menepati janjinya. Maksiat semuanya. Maka jika demikian, maka tetap kalian bersabar. Itu apa? Hendaknya dia tidak mengingkari dengan tangan dan lisan, akan tetapi mengingkarinya dengan hati saja. Fal yakrah. Di sini hanya disebutkan apa? Hendaklah dia yakrah, mengingkari dengan hati. Ini namanya yakrah. Bencinya. Dalil yang ke-9. Dalil yang ke-10. Dari al-Asir ma sabata min hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu. Qala bay'ana Rasulullah. Atau bay'ana Rasulullah. Rasulullah membaiat kami atau kami berbaiat kepada Rasulullah. Kalau bay'ana disukun Rasulullah. Kalau di fathah bay'ana Rasulullah SAW. Rasulullah membaiat kami atau kami berbaiat kepada Rasulullah. Alasami wa ta'at, untuk mendengar dan taat. Biman syatina wa makrahina. Dalam keadaan kami ini mansyat, dalam keadaan kami ini ridha, senang, suka. Wa makrahina, dan dalam kondisi kami yang tidak kami sukai. Syatina wa makrahina. Meskipun harus mendengar dan taat pada saat kami tidak suka terhadap penguasa itu atau terhadap perbuatannya, terhadap yang diperintahkan atau yang dilarang. Wa usrina wa yusrina, meskipun dalam keadaan kesulitan kami, ataukah dalam kondisi kami mudah, dalam kondisi kami ini lapang. Wa asaratin alaina, dan meskipun penguasa kami adalah penguasa yang melakukan egois, asarah, egoisme. Wa asaratin alaina, mereka mementingkan diri mereka sendiri atas kami. Meskipun penguasa kami mementingkan diri mereka sendiri, egois, asarah. Ini bayat Rasulullah SAW. Wa ala nunajjal amru ahlahu. Dan Rasulullah membayat kami agar tidak memperebutkan urusan ini kepada yang memilikinya, urusan kekuasaan. Kepada yang memiliki kekuasaan, kami tidak merebutnya. Ala nunajjal amru ahlahu. Bayat untuk apa? Agar tidak merebut kekuasaan. Subhanallah. Tidak merebut kekuasaan. Munazil amr Allah. Membayat kami agar kami tidak merebut kekuasaan dari orang yang berkuasa. Ahlahu, ahlul amri atau ulul amri atau penguasa. Illa kecuali. Ini kecualinya. Antara kufran bawahan. Kalian melihat kekafiran yang bawahan, bawah suatu kekafiran yang tidak ada sama sekali kemungkinan yang lain, kecuali kafir sudah. Tidak bisa ditakwil dan tidak bisa dipahami kecuali kekafiran yang nyata, bawahan, kekafiran yang jelas, bawah. Innakum minallahi fihi burhan. Dapat burhan terhadap kunciah dari sisi Allah ini. Di dalam hal ini, ini pengecualiannya, yaitu apa? Kekafiran yang jelas-jelas kafir. Seperti halnya penguasa yang kemudian seperti halnya Fir'aun yang mengaku sebagai Rab, memerintahkan untuk menyembah atau kemudian istihza kepada Allah SWT dan sebagainya, yang menunjukkan kekafiran yang jelas-jelas nyata. Maka yang seperti ini baru di situ tidak ada ketaatan dan dikecualikan dari keharaman memberontak. Akan tetapi pemberontakan terhadap penguasa yang kafir, yang jelas-jelas kafir, itu pun harus dengan fatwa dan dengan tuntunan bimbingan para ulama yang akan menetapkan apakah maslahatnya sudah mengharuskan untuk memberontak, untuk melawan apakah tidak. Bisa jadi justru haram melawan penguasa yang kafir, apabilapun bisinya jika dilakukan akan menambah mafsadah yang lebih besar daripada maslahat yang diharapkan. Apabila demikian halnya, maka haram untuk memberontak. Jadi tidak kemudian pengecualian ini langsung hukumnya wajib memberontak, tidak. Tetapi melihat kepada apa? Maslahat dan mafsadah. Dan yang mempertimbangkan hal ini bukan sembarang orang. Akan tetapi ini adalah wewenang para ulama. Wewenang para ulama. Apakah harus melawan penguasa yang demikian? Apakah kaum muslimin memiliki kekuatan? Apakah kaum muslimin ini sudah layak untuk melawan penguasa yang kafir? Jika kemudian mafsadahnya lebih besar, seandainya melawan, maka dihindari atau bahkan dilarang, diharamkan. Saya bersama kaum muslimin. Pembahasan kita dan akan kita lanjutkan masih dalam dalil-dalil tentang wajibnya taat dan haram berontak, haram melakukan pemberontakan, kudeta dan yang semacamnya. Kita akan ini subhanallah rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kekafiran yang ada ini sudah jelas. Pemimpin yang kemudian menjadikan kepala negara sebagai sembahan. Dan mereka jelas-jelas menyatakan la ilaha illal basar. Lebih disuruh ini. Tidak ada sembahan kecuali apa? Basar. Ini sudah tidak ada lagi takwil yang menunjukkan bahwasannya ini adalah kekafiran yang bawah. Kekafiran yang nyata. Karena itu para ulama mereka kemudian memfatwakan tentang kekafiran pemimpin seperti ini yang menyerukan dan bawahannya ini senantiasa menyerukan. Bahkan menunjukkan kepada ateis ketika mereka menguji dengan kalimat di mana Allah? Maksudnya mana Allah kalian yang menolong kalian? Ini sudah bukan lagi apa? Seorang muslim. Bukan seorang muslim. Seperti ini. Bahkan mereka menyatakan kami beribadah menyembah kepada Bashar sebelum kepada Allah. Artinya mereka jelas-jelas menyatakan jadi mereka menyembah apa? Mungkin di Bashar. Ini pernyataan yang tidak ada lagi penghalang atau tidak ada lagi kemungkinan takwil. Oh ini maksudnya adalah demikian dan ini. Tidak mungkin seorang muslim mengatakan. Ini banyak tentang hal ini disebutkan oleh para ulama dan bisa dilihat di dalam berbagai rekaman yang berasal dari mereka, tokoh-tokoh mereka. Bahkan mereka menyatakan malaikat pun tidak akan bisa melawan kita. Bahkan yang menciptakan alien tidak bisa melawan kekuatan pemerintahan atau penguasa. Ini bukan lagi seorang apa? Seorang yang muslim yang menyatakan. Ini dinyatakan oleh pemimpin-pemimpin tokoh-tokoh mereka. Karena itu tinggal mempertimbangkan maslahat dan mafsadah. Apakah melawan itu maslahat atau tidak? Mana yang lebih besar? Maslahat atau mafsadahnya? Sehingga demikian. Berbeda dengan Mesir ataukah yang lainnya. Maka tidak bisa disamakan. Para masing-masing alam usaha dan masing-masing negara mempunyai hukum yang berbeda. Allah Ta'ala.